Ada yang berpendapat menghafal Quran dulu baru belajar makhrajnya. Bolehkah demikian? Nah, belajar makhraj dia tetap lakukan. Sebab seorang kalau baca Quran di atas kesalahan dia terus mengulanginya, dia sulit merubahnya. Jelas ya? Kalau makhraj itu penting. Ya. Dan itu maksud utama dari ilmu tajwid di makhraj, makharijul huruf. Adapun panjang pendek, ya walaupun tidak terlalu diperhatikan di awal menghafal itu nggak ada masalah. Panjang pendek. Sebab menghafal, ya, kadang sulit orang konsentrasi untuk panjang pendek. Hafal saja. Nanti setelah dia selesai, dia baca ulang Al-Quran itu kepada guru. Dari awal sampai akhir. Baru diluruskan semua panjang pendeknya. Apa yang keliru dari harokatnya diluruskan semuanya. Jelas ya? Baik. Jadi itu metodenya. Boleh dia gabungkan. Kalau dia ingin misalnya dia perbaiki dulu makhrajnya seluruhnya dia pelajari ahkam tajwid setelah itu dia menghafal, boleh saja. Ya, boleh saja. Nah,